فاتحه من التعليم وتعلم الفائده والاستفاده والنفع والانتفاع لارواح والدينا واليكم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين ثم الى روح ابي عبد الله بن اول الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ان الله تغشاهم بالرحمه المغفره الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل وعليك بالإكثار من أعمال البر وخصوصا في شهر رمضان فإن ثواب النافلة فيه يعدل ثواب الفريضة في غيره وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور وذلك لأن نفس المتكاسلة عن البر مسجونة بالجوع والعطش والشياطين المثبتة عن الخير مصفدة وأبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة والمنادي ينادي كل ليلة بأمر الله يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أكثر لآخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين فصل وعليك بالإكثار من أعمال البر dan hendaknya kamu memperbanyak daripada amal-amal kebaikan wa khususan fi syahri ramadhan khususnya ada di bulan Ramadhan. Fa inna thawaban nafilah, maka sesungguhnya pahala sunnah fihi di bulan Ramadhan ya'dilu sebanding thawabal faridha dengan pahala wajib fi ghairihi di selain bulan Ramadhan. Perbuatan kebaikan dianjurkan dalam setiap saat. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang iman kecuali setelahnya diteruskan dengan amal soleh. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Setelah iman, amal soleh. Qad aflahal mu'minun, menjadi beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashu'un walladzina disebutkan amal-amal kebajikan. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum, semua amal kebaikan, amal kebaikan. Alhasil tidak ada Allah menyebutkan iman kecuali menyebutkan setelahnya amal saleh. Hendaknya kamu memperbanyak amal saleh setiap saatnya sebagai bekal setelah kamu meninggalkan dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bekal dunia, bekal obat ada batasnya, tapi bekal takwa dibawa sampai ke akhirat. Kamu bawa duit bekal, tapi enggak sampai ada di kubur. Kamu bawa obat bekal, kalau udah mati enggak ada manfaatnya itu obat. Tapi kalau takwa yang kamu bawa sampai ke kubur dan sampai ke akhirat, itu akan menjadi bekal kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Lebih khusus lagi ada di bulan Ramadan. Coba nanti fotonya. Lebih khusus lagi ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mausimul khair. Bulan Ramadan ini adalah mausimul khair. Musim saat keberuntungan untuk mendapatkan banyak kebajikan. Kalau biasanya untungnya itu 10 kali lipat, 700 kali lipat, tetapi ada di Ramadan lebih daripada itu. Bandingannya sangat jauh. Sampai-sampai pahala sunnah sama dengan pahala wajib, sebanding dengan pahala wajib ada di selain Ramadan. Pahala wajib 70 kali lipat pahala wajib di selain Ramadan. Dalam hadis riwayat Salman, Nabi bersabda, "Man taqarraba fihi binafilatin fa ka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairihi. Wa man taqarraba fihi bi faridatin fa ka'annama taqarraba bi 70 faridah fi ghairihi." Siapa orang yang beribadah dengan yang sunnah di bulan Ramadan, maka itu sama dengan beribadah dengan yang wajib di selain Ramadan. Dan siapa orang yang beribadah dengan yang wajib di Ramadan, maka sama dengan beribadah 70 yang wajib di selain Ramadan. Begitu luar biasa pahala daripada ibadah yang ada di bulan Ramadan. Wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nashat min a'malil bir. Ma la yahsul mithlu wa la qarib minhu fi ghairihi min asyhur. Juga yahsulu mendapatkan di bulan Ramadan min at-taysir wan nashat, daripada gampang, mudah, enteng, dan semangat di dalam melakukan kebajikan, kebaikan. Mala yahsul mithluhu wa la gharib minhu fi ghairi, yang tidak bisa didapatkan kesemangatan tadi itu, kemudahan tadi itu di selain bulan Ramadan. Dua puluh rokaat terawih itu banyak loh ya. Ba'diyah aja dua rokaat, udah beratnya setengah mati, tapi kok di Ramadan gampang ya. Acara khataman Al-Quran itu panjang loh ya. Tapi kok gak terasa, malah kita ketagihan ada di bulan Ramadan itu. Allah berikan semangat kepada orang yang beriman melakukan kebajikan di bulan Ramadan yang tidak bisa diraih di selain bulan Ramadan. Subhanallah. Ma'unah daripada Allah. Bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menyebabkan demikian? Wa dzalika li'anna nafsal mutakasila 'anil bir. Karena sesungguhnya nafsu jiwa yang malas melakukan kebaikan, masjunatun birju' wal atas, menjadi terkekang, terpenjara dengan lapar dan dengan haus. Di diri kita ini ada penyakit, ada musuh yang sangat berbahaya, lebih bahaya daripada setan. Kenapa? Karena setan itu musuh di luar. Tapi ini musuh di dalam. Gambarannya begini. Kalau ada ular di muka kita, kita bisa lari. Ada ular di belakang kita, kita juga bisa menghindar. Di kanan kiri kita, masih kita bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau ularnya di dalam tubuh kita, wah itu bahaya itu. Di tubuh kita ini ada nafsu yang membuat kita malas ibadah. Kalau kita tidur untuk qiyamul lail bangun, capek-capek. Kamu kan tidurnya jam 1:30 dari malam. Tidur aja. Akhirnya jam 8 pagi bangunnya. Nafsu. Kalau udah kelihatan perempuan ngelirik, sebentar lagi istighfar. Kadang-kadang bareng dengan istighfarnya ditutupi matanya. Astaghfirullah, tapi dibuka astaghfirullahaladzim. Nafsu. Nafsu yang malas ibadah kepada Allah ini, kalau udah kena lapar dan haus, dia enggak berdaya. Dia tidak berdaya. Di situ rohani manusia akan bangkit. Karena itu orang kalau banyak makan, dia banyak tidur. Banyak tidur, akhirnya juga waktunya tersita karena banyak makan, banyak minum, banyak WC. Subhanallah. Kadang-kadang berangkat ada sholat Jumat, maka katanya imam baru naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidur nih, kuarakan mungkin ini orang ini, terlalu penuh perutnya ini. Berangkat di rumah malam Sabtu pengajian, mojok tidur. Miring, kadang-kadang ngiler, dibanguni. Jangan tidur. Enggak tidur, aku nangis tadi. Hati-hati. Kata Imam Sufyan Tsauri, ahla ma ajidu minal ibadah, aladzu ma ajidu minal ibadah idal tasaka batni bidohri. Aku ini merasakan paling nikmat ibadah kalau udah perutku sama punggungku jadi satu. Artinya sudah betul-betul kosong perut. Cuma jangan Anda mencoba dulu, diinfus nanti Anda. Artinya begini, kurangi gairah makan yang sekiranya tidak membuat kamu sakit. Caranya gimana? Ketika makan nikmat, mau tambah, berhenti. Berhenti. Kenapa? Di situ berarti ada tuntutan nafsu. Bukan karena keperluan untuk mengisi perut supaya menyambung hidup, tetapi udah nafsu yang timbul. Ini bahaya kalau kita teruskan. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarra min batnih, kata Nabi. Tidak ada manusia itu memenuhi wadah yang lebih bahaya daripada perutnya sendiri. Baik. Nanti akan kita bahas nanti. Wasyayatin musabbata 'anil khair, musabbita 'anil musaffadah, setan-setan yang mengganggu daripada kebaikan di bulan Ramadan itu terbelenggu, diikat. Kenapa orang itu bisa semangat di bulan Ramadan? Karena setan-setannya udah diikat. Loh, Tapi kok masih ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya setannya udah diikat. Ulama sebagian bersabda berkata menerangkan yang diikat itu maradatus syayatin, jenderal-jenderalnya setan. Setan-setan yang top, jajaran atas. Kalau setan-setan yang kecil, setan-setan yang kopral-kopral, bukan jenderal-jenderal, terucuk-terucuk, kata orang Jawa, dilepas. Karena itu kalau ada orang terpengaruh bermaksiat di bulan Ramadan, kalah dengan setan kecil, apalagi setan besar. Paham nih? Ada lagi yang menyatakan itu daripada athar, pengaruh setan. Setan mengganggu manusia dalam 11 bulan. Wah, diajak itu, diajak ini, diajak zina, diajak minum khamr, diajak narkoba, diajak judi, diajak itu dan ini. Ketika bulan Ramadan, setan udah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini enggak pakai setan udah zina. Enggak pakai setan udah minum khamr. Enggak ada setannya. Masih tetap dia menjadi pecandu narkoba. Kenapa? Karena udah berpengaruh, udah teracuni dengan pengaruh-pengaruh setan. Terkontaminasi dengan pengaruh setan tadi itu. Enggak pakai setan udah jadi setan. Inna tiba'a tasrigut tiba', watak itu saling mencuri. Nih, subhanallah, kalau kamu itu jalan dengan turis dari Inggris, gelagatnya begini, kamu pulang gelagatnya juga begitu. Ada orang lekok misalnya, dia bekerja dari Jakarta, pulang dapat setahun bahasanya seperti Jakarta. Lu sih tak nggak paham gitu, waduh, orang lekok. Kenapa? Begitulah watak, saudara. Watak itu saling nular. Begitulah juga kalau orang yang lupa kepada Allah, dia selalu dibarengi dengan setan. Setan yang nggak ada jadi setan udah dia. Wa man ya'syu 'an dzikrir rahmani nughayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Setan akan dijadikan akrab kepada orang yang berpaling dengan zikrullah, jauh daripada berzikir kepada Allah, daripada ajaran Al-Qur'an. Wa abwabun nari mughallaga. Kenapa manusia itu bisa bersemangat ibadah di bulan Ramadan? Karena pintu-pintu neraka ditutup. Wa abwabul jannati mufattaha. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Pintu surga dibuka. Apa maknanya? Kita enggak ngelihat. Kita enggak ngerasa. Pintu neraka ditutup oleh Allah, gambaran. Di bulan Ramadan pintu neraka itu ditutup oleh Allah, gambaran. Artinya sebenarnya Allah tidak menghendaki orang yang beriman masuk ke neraka. Udah ditutup. Kalau dia pernah hidup di bulan Ramadan, kapan dia mendekatkan diri kepada Allah, kapan dia tadi itu taat kepada Allah, diampuni dosanya, diselamatkan dari neraka. Loh, kok ada misalnya orang mukmin, orang yang beriman di Pasuruan ini, yang pernah hidup di bulan Ramadan, kok masuk neraka nanti di akhirat? Itu orang yang udah keterlaluan. Nerakanya ditutup, masih tetap memaksa masuk. Udah ditutup, masih bisa masuk. Berarti dia sendiri itu yang memaksa begitu. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Maksudnya, kapan orang beriman tadi itu meningkatkan amal taat kepada Allah di bulan Ramadan, maka dia akan beruntung dan menjadi penghuni surga Allah. Kok masih ada enggak masuk surga? Itulah orang yang sudah keterlaluan. Buta mungkin dia. Udah dibuka masih enggak masuk. Masuk ke neraka. Artinya gampang bagi orang beriman masuk ke surga dan selamat dari neraka. Jika di bulan Ramadan dia menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munadi yunadi kulla layla bi amrillah. Dan setiap malam ada yang mengumandangkan, mengajak dengan perintah Allah. Yang ngajak malaikat. Malaikat itu bahasanya bukan bahasanya Anda. Woi, misalnya. Sipulan misalnya. Bukan begitu. Bahasanya malaikat yang memahami hati orang yang beriman nantinya. Malaikat mengumandangkan, menyatakan, ya bahyal khair halumma, orang yang pingin kebaikan dari Allah, keberuntungan dari Allah, ayo, ayo, ayo. Maju. Sekarang saatnya bulan Ramadan nih. Jangan disia-siakan. Wa ya bahyal syar aksir, orang yang pingin berbuat jelek, berhenti. Stop. Jangan diterus-terusin. Bukan saatnya. Kenapa tidak ada orang yang ada beberapa orang kok tidak meningkatkan kebaikan, justru dia tadi itu berbuat kejelekan? Dia tuli hati, saudara. Dengarkan baik-baik. Mata hati dengan mata kepala itu ada perbedaan. Telinga hati dengan telinga kepala ini ada perbedaan. Telinga zahir. Mata zahir kalau ngelihat bangunan rumah istana dia terkagum-kagum. Waduh. Tehelnya aja marmer. Waduh. Lampunya aja berkilau. Ini bisa buat beli 3 rumah di Pasuruan. Wah, dia terkagum-kagum. Akhirnya dia pingin, kapan ya rumahku seperti ini ya. Itu kalau orang memandang dengan pandangan mata yang ada di kepala. Tapi kalau dengan pandangan mata hati yang ada ibroh, fikroh, dia akan berpikir, waduh, istananya bagus, cuma penghuninya dikubur dalam tanah. Buat apa bangun istana semegah ini, tapi tempatnya ada di kubur? Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan aku gak jadi begitu. Lebih baik kuburanku jadi istana. Sekalipun rumahku dari gubuk, daripada rumahku bagaikan istana, tapi kuburanku jadi gubuk. Paham nih ya? Ya Allah, kendaraannya itu berapa miliar harganya? Orang lain yang naik, dia dinaikkan ada di keranda. Ya Allah, sayang. Kok kendaraannya jadi masjid? Berapa banyak pahalanya itu orang? Itu kalau orang memandang dengan mata hati. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mat'ana minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu pelototkan mata kamu kalau ngelihat dunia, mata ini jangan, mata hati ngelihat. Terkagum-kagum orang kafir kaya, pingin seperti begitu. Padahal Allah ngasih supaya mereka tertipu. Supaya enggak mikir akhiratnya. Kalau kamu pikir kubur kamu, amal kamu apa? Amal bir, amal kebajikannya. Sholatnya, zikirnya gimana? Begitu. Telinga juga begitu. Ketika mendengarkan cerita-cerita, waduh, ada terjadi perang di sana. Perang di sini. Wah, politik itu dan ini. Kalau dia mendengarkan dengan telinga ini, wah, kapan aku jadi presiden? Gitu. Kapan aku jadi DPR? Tapi kalau dia itu mendengarkan dengan telinga hati, tuh lihat, urusan dunia, cakar-cakaran. Urusan dunia, berebut. Saling bermusuhan. Akhirnya bagaimana? Banyak presiden yang mati dibunuh. Akhirnya gimana? Banyak menteri-menteri yang masuk penjara. Akhirnya gimana? Banyak yang tumbang kerajaannya. Buat apa begitu? Lebih baik aku istiqomah sholat, aku istiqomah dikir, aku istiqomah baca Quran. Telinga hati mengajak Anda untuk supaya berpikir masa depan dan akhirat. Wala yulaqaha illa alladhina sabaru wala yulaqaha illa dhu haddin azim. Karena itu malaikat ngajak, ayo yang mau berbuat kebaikan, tingkatkan kebaikan kamu. Yang mau berbuat kejelekan, stop, berhenti daripada kejelekan kamu. Kok gak kedengeran? Itulah, kalau dengan telinga ini gak kedengeran. Tapi kalau dengan telinga hati, Anda akan mendengarkan itu. Subhanallah. Marilah kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bulan Ramadan kepada kita. Dalam ayat yang sudah maklum, yang sudah terkenal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu, kama kutiba alalladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, bukan manusia, diwajibkan kepada kamu puasa, karena itu orang kafir enggak puasa. Orang kafir kalau enggak puasa, ya kita enggak perlu nahi mungkar, memang kafir, cuma kalau dia tadi itu semata-mata ada di depan umum, harus ditegur oleh pemerintah. Demi menghargai umat Islam. Orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa. Sebagaimana diwajibkan itu puasa juga di umat-umat yang dahulu sebelum umat Muhammad. Dulu juga puasa, Pak. Cuma bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini khusus puasanya umat Nabi Muhammad. Kenapa kok diwajibkan puasa? Apakah menguntungkan Allah? Enggak, kembalinya keuntungan kepada kita. La'allakum tattaqun. Supaya kamu tadi itu kalau puasa bisa menghindar daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu sumbernya daripada nafsu syahwat yang bisa mentaklukkan nafsu, menjinakkan syahwat adalah puasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu bisa melindungi diri dari api neraka. Karena kalau kamu puasa, kamu akan menjadi taat kepada Allah, kamu akan dilindungi dari neraka Allah. Asyamu junnatun yastajinnu bihi al-mu'minu minan nar. Puasa itu ibarat tameng, benteng yang melindungi orang yang mukmin daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa. Puasa itu sehat, bukan sakit. Puasa itu sehat, bukan sakit. Makan terus, ambil nanti dia. Enggak benar. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadhan, Allah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran bukan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi, tapi diturunkan Al-Quran dari lauhil mahfud ke sama'id dunia, ke baitul izzah, ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara tadarrut, secara sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hanya sekedar bacaan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, siapa mengikut petunjuk Al-Quran, maka dia selamat. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti sesat. Beli sepeda motor, dikasih petunjuk oleh pabrik, cara pemakaian sepeda motor, harus dipanasin sebelum dipakai selama 10 menit. Setiap 1000 kilo ganti uli, diikuti, insya Allah selamat sepedanya. Dikasih buku petunjuk, gak diikuti, langsung dipakai, malah bukan dipanasin, dimasukkan kulkas. Setiap 1000 kilo diganti uli, diganti setrum, diganti kecap, jebol mesinnya. Siapa yang salah? Bukan pabriknya, tapi orang itu tidak mengikuti petunjuk. Dalam kehidupan kita di atas dunia diciptakan oleh Allah, diturunkan Al-Quran, hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia, ikuti, selamat kamu sampai ke akhirat, masuk surga. Yang gak ngikuti, ya salahnya sendiri, masuk neraka. Di dalam Al-Quran bukan petunjuk aja, diterangkan terperinci petunjuknya. Wabayyinatin minal huda, ada juga keterangan hukum-hukumnya. Diperintahkan sholat, diajarkan di situ bagaimana sebelum sholat ada wudu, turun ayat wudu. Kalau enggak ada air atau dia udur pakai air, turun ayat tayammum. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan juga di situ pembeda, pemisah antara hak dan batil, ini yang halal, ini yang haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang jual beli halal, yang riba renten haram, diterangkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, yang diharamkan apa, diterangkan, yang membedakan hak dan yang batil. Karena itu, kalau sudah datang bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa orang yang sudah hadir di bulan itu, masih hidup di bulan itu, ya puasa. Tapi kalau memang ada udzur, karena dia sakit atau dia musafir, waman kana maridhan aw ala safarin, enggak mampu dia puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh kamu ganti di hari yang lainnya ketika kamu sembuh atau sudah pulang daripada musafir kamu. Kenapa Allah membuat peraturan puasa bukan untuk memberatkan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki gampang kamu melakukan kebaikan, bukan Allah menghendaki kamu itu susah melakukan kebaikan. Walitukbilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, dan sempurnakanlah kamu itu dalam melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan. Walitukabbirullah ala ma hadakum, setelah itu kamu bertakbir pada malam hari raya dan hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala ma hadakum, bersyukur, mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu. Wal'allakum tashkurun, niscaya jika kamu melakukan itu semuanya, kamu akan menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini tepat sekali, ini semuanya menerangkan tentang masalah puasa, dan ini akan kita baca terus sampai akhirnya penutupan pengajian, kita betul-betul mengetahui hikmah daripada puasa, tujuan utama daripada puasa. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, amin ya rabbal alamin.